terus mendengarkan Radio Gaung Aman. Hai hai, apa kabar Sobat Nusantara? Kembali lagi bersama saya Titi Pangestu dalam program acara Cerita Adat. Program ini akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengenal lebih jauh tentang kehidupan masyarakat adat yang ada di seluruh pelosok negeri yang kita cintai ini, lengkap dengan segala persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat adat. Nah, untuk tayangan kali ini masih bercerita tentang kehidupan masyarakat adat Tobelo Dalam yang menyebut dirinya Ohongana Menyewa, yang tinggal di pedalaman hutan Halmahera di Maluku Utara, terutama di wilayah Apigira. Kini kehidupan masyarakat adat Tobelo Dalam semakin terancam dengan masuknya perusahaan tambang. Hutan yang ditumbuhi oleh pepohonan besar ternyata tanahnya juga kaya akan kandungan nikel. Hutan tempat mereka bernaung kini semakin rusak oleh usaha pertambangan. Eksplorasi dan eksploitasi hutan Halmahera merupakan kesepakatan sepihak tanpa melibatkan masyarakat adat yang selama ini telah menjaga dan merawat hutan. Usaha pertambangan ini dilakukan dengan dalih untuk pembangunan dan investasi. Berbagai cara dan pemufakatan jahat dilegalkan untuk mengusir masyarakat adat Tobelo Dalam keluar dari tanah leluhurnya. Sobat Nusantara, bagaimana kisah masyarakat adat Tobelo Dalam selanjutnya? Yuk kita dengar bersama. Siang hari, anak-anak Ohongana Menyewa yang sedang asik bermain di depan pondok tempat tinggal mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara bising dari mesin sebuah helikopter yang terbang cukup rendah berputar-putar mengelilingi wilayah adat Akejira. Tidak hanya suara bising, pohon-pohon yang besar dan kecil bergoyang-goyang tertiup angin yang kencang dari baling-baling helikopter tersebut. Anak-anak yang ketakutan dengan suara bising itu berlarian masuk ke dalam pondok. Seorang anak menarik lengan Pepe Mustika untuk keluar dari pondok. Pepe Mustika adalah seorang tua kepala suku mereka. "Ayo Pepe keluar! Ayo Pepe, lihat itu, ada burung besar terbang, suaranya sangat ribut. Ayo Pepe, kami ikut Pepe, ayo, kami takut Pepe." Anak itu terus saja menarik tangan Pepe Mustika dan mengajaknya keluar dari pondok. Pepe Mustika keluar dari pondok diikuti oleh orang-orang yang juga berada di dalam pondok itu. Ketika mereka sudah berada di luar pondok, helikopter itu sudah terbang menjauh. Dari sela-sela pepohonan yang rindang, muncul beberapa orang asing yang ditemani Pak Aji, seseorang yang tinggal di salah satu desa di daerah pesisir yang telah dikenal oleh Pepe Mustika. "Ah, apa kabar Pepe?" tanya Pak Aji sambil menjabat tangan Pepe Mustika. "Kabar baik," jawab Pepe Mustika. "Perkenalkan, ini Bapak Mandor proyek dari perusahaan tambang dan beberapa karyawan perusahaan tambang. Mereka datang ingin berkenalan dengan kawan-kawan di sini. Ah, dan ini ada sedikit oleh-oleh yang mereka bawa." Mandor proyek dan beberapa orang asing itu menyerahkan satu karung beras, satu dus mie instan, beberapa botol minyak goreng, setandan pisang, dan beberapa helai pakaian kepada Pepe Mustika. Tampak pula di antara mereka sibuk mengambil gambar dengan kamera foto dan video. Begini Pepe, maksud kedatangan kami ke Akejira ini, selain ingin berkenalan dengan orang-orang Togutil, perusahaan tambang tempat kami bekerja akan mengolah lahan hutan ini untuk mengambil nikel. Jadi kami akan melakukan penggalian di lahan ini. Perusahaan kami sudah mendapat surat izin resmi dari kementerian terkait dan juga pemerintah daerah. Dan perusahaan ini juga sudah mempunyai dana investasi yang besar untuk menjalankan kegiatan pertambangan ini. Pepe Mustika mengangguk-angguk bingung mendengar penjelasan sang mandor perusahaan. Sebenarnya Pepe Mustika sama sekali tidak paham apa yang telah disampaikan oleh sang mandor. "Tapi kalau kalian ingin menggali tanah di hutan Akejira ini, harus berhati-hati. Karena banyak jerat yang kami pasang yang bisa mematikan binatang seperti babi atau rusa yang kami buru. Selain itu, jerat kami pasang untuk menghalau orang-orang di wilayah lain yang ingin masuk ke wilayah kami tanpa izin kami. Aturan adat yang telah kami sepakati bersama adalah apabila ada orang yang masuk ke wilayah lain tanpa seizin yang mendiami wilayah itu, maka hukumnya adalah dibunuh. Nanti kalau kalian ingin menggali tanah, kalian harus memberitahu kepada kami, dan kami akan memberitahukan kepada kalian di bagian mana yang telah kami pasang jerat agar kalian tidak celaka. Nuhu dan Bokum juga akan membantu membuka jerat yang telah kami pasang. Terima kasih atas kebaikan Pepe Mustika dan semua orang-orang Togutil yang ada di sini, jawab Mandor. Beberapa hari kemudian, datanglah puluhan orang karyawan perusahaan tambang lengkap dengan peralatan kerja mereka. Pepe Mustika, Nuhu dan Bokum tampak sibuk membuka jerat-jerat yang telah mereka pasang di beberapa tempat. Para karyawan tampak mulai sibuk bekerja melakukan penggalian. Hari demi hari, bulan demi bulan, penggalian terus dilakukan. Pohon-pohon besar yang menghalangi proses penggalian ditebang. Lubang-lubang bekas penggalian menganga lebar di berbagai tempat. Bahkan, area pondok mereka pun menjadi lahan penggalian. Pepe Mustika akhirnya memutuskan untuk memboyong mereka pindah ke lahan yang belum digali. Tapi, semakin lama tempat penggalian itu semakin meluas areanya. Melihat hutan yang semakin rusak, Pepe Mustika menemui sang mandor perusahaan tambang. Bapak Mandor, kenapa Bapak jadi rusak hutan ini? Banyak pohon-pohon besar ditebang. Lubang besar ada di mana-mana. Hutan ini adalah warisan dari para leluhur kami. Hutan ini milik kami. Kami selalu rawat dan jaga ini hutan. Tapi sekarang Bapak bikin rusak kami punya hutan. Bapak Mandor dan orang-orang harus keluar dari hutan ini. Pepe Mustika meradang, tangannya menggenggam parang. Para pekerja segera berhenti bekerja. Rasa takut terlihat di wajah mereka. Ah, Pepe Mustika. Sabar, Pepe, sabar. Duduk dulu, duduk. Tidak perlu marah-marah seperti itu. Mari kita bicara baik-baik. Ayo, ayo, ayo, duduk dulu. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya ambilkan minum untuk Pepe ya. Mandor proyek ke tempat persediaan logistik para pekerja. Dia mengambil sebotol minuman kemasan bersoda, membuka tutupnya, lalu mengambil satu kaleng biskuit. Ah, ini, Pepe minum dulu. Pepe harus coba minuman ini. Ini enak sekali rasanya. Bisa buat Pepe rasa tenang. Sambil menyodorkan minuman kemasan tersebut, dan Pepe Mustika menenggak minuman itu. Ah, ini juga ada sedikit biskuit. Pepe bisa makan juga. Enak, enak rasanya. Ayo, ayo, coba makanlah. Kalau Bapak Mandor tidak kasih berhenti kerja, kami akan melawan Bapak Mandor. Iya, Pepe. Iya. Kami mengerti. Pepe Mustika sudah banyak sekali membantu pekerjaan kami. Pekerjaan kami akan selesai beberapa hari lagi. Nanti kalau sudah selesai, kami akan keluar dari hutan ini, ya. Nanti semua lubang bekas galian kami perbaiki lagi. Kami juga akan tanam pohon-pohon pengganti yang sudah kami tebang. Jadi Pepe tidak usah khawatir, ya. Benar, ya. Saya akan kembali lagi ke sini beberapa hari lagi. Kalau Bapak Mandor masih kerja, kami akan melawan Bapak Mandor. Ya. Silakan Pepe datang beberapa hari lagi ke sini, jawab Mandor dengan senyum misteriusnya. Pepe Mustika meninggalkan area pertambangan itu. Pak, kalau beberapa hari nanti Pepe Mustika datang lagi ke sini, bagaimana Pak? Tanya salah seorang pekerja. Dia tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Kan perusahaan sudah menyuruh kita untuk menyingkirkan siapa saja yang menghambat pekerjaan ini. Jadi, tanya pekerja dengan wajah bingung. Ah, sudah. Sana lanjutkan pekerjaanmu. Pagi itu mereka terbangun karena terkejut mendengar jeritan dari Pepe Mustika. Semua orang lari menyerbu pondok tempat tinggal Pepe. Mereka mendapati tubuh Pepe Mustika yang kejang-kejang. Tangannya mendekap perutnya. Jeritan tak kunjung henti dari mulutnya. Tampak wajah Pepe yang pucat menahan sakit yang luar biasa. Semua orang panik. Ada yang mencoba memberi air minum, dan ada juga yang hanya mengusap-usap tubuh Pepe Mustika. Tidak beberapa lama kemudian, Pepe Mustika terlihat agak sedikit tenang, walau tetap menahan rasa sakit. Ada apa, Pepe? Apa yang Pepe rasakan? Nuhu bertanya dengan nada panik. Perut saya sakit sekali. Apa yang telah Pepe makan? Tanya Nuhu. Saya tidak makan apa-apa. Tapi kemarin saya dikasih minum oleh Bapak Mandor. Ketika saya datang ke tempat pertambangan untuk meminta mereka pergi meninggalkan hutan Akajira ini. Pepe, sebentar kami akan cari tanaman untuk obat Pepe punya sakit, kata Bukum. Ya, kalian boleh cari tanaman obat untuk saya. Tapi sebentar, saya mau bicara. Nuhu dan kau Bokum, kalian harus jaga hutan ini. Jangan biarkan orang-orang perusahaan ini merusak hutan kita. Hutan ini adalah rumah kita, penanda asal usul kita, dan hutan adalah jembatan penghubung kita dengan para leluhur. Disinilah hidup kita dan mati kita. Pepe Mustika berbicara lemah sambil tetap menahan sakit. Iya, Pepe, kami akan tetap menjaga dan merawat hutan ini, jawab Bokum. Kami akan segera usir itu orang-orang yang telah rusak hutan kita. Kami akan cari tanaman obat dulu. Pepe tunggu saja di sini, timpal Nuhu. Pepe Mustika hanya mengangguk lemah. Matanya terpejam. Tubuhnya membeku. Tangis pilu pecah seketika. Pagi itu, setelah upacara pemakaman Pepe Mustika, Nuhu dan Bokum beserta puluhan laki-laki dewasa Ohongan Nama Nyawa mengepung area pertambangan. Mereka membawa tombak, panah, dan parang. Mandor perusahaan dan para pekerja terkejut dan ketakutan. Bapak Mandor, Pepe Mustika telah mati. Pepe bilang dia Bapak kasih minum. Bapak Mandor telah kasih racun Pepe Mustika. Nuhu bicara dengan nada garang. Tidak. Saya tidak pernah meracun Pepe Mustika. Mungkin memang sudah waktunya Pepe Mustika meninggal. Ya karena memang dia sudah tua. Saya tidak melakukan itu. Jawab Mandor ketakutan. Karena melihat puluhan orang yang siap menghunus parang, panah, dan tombak ke arahnya. Bapak Mandor juga sudah rusak hutan kami. Bapak Mandor harus tinggalkan hutan kami. Hutan ini milik kami. Di sini rumah kami. Bapak Mandor harus tinggalkan hutan ini dan tidak boleh kembali lagi. Kalau tidak, kami akan melawan kalian semua. Timpal Bokum dengan nada marah. Iya. Kami akan keluar hutan ini. Iya. Jawabnya terbata-bata. Ayo, bereskan semua peralatan kerja kalian. Bereskan. Kita harus keluar meninggalkan hutan ini. Ayo. Bereskan. Para pekerja tambang segera membereskan peralatan kerja mereka. Mandor proyek dan pekerja tambang digiring keluar hutan oleh Nuhu dan Bokum beserta puluhan laki-laki dewasa Ohongana Manyawa. Sore hari, ketika matahari sudah mulai condong ke barat, tanda sebentar lagi malam akan datang. Bokum dan Nuhu tampak sumringah. Lelah mereka yang telah seharian berkeliling menukar hasil buruan dari hutan telah berganti dengan beras, singkong, pisang dan beberapa helai pakaian untuk mereka bawa pulang ke Akejira. Beruntung sekali, ada salah seorang penduduk desa yang berbaik hati mengizinkan mereka menumpang menginap malam itu di rumahnya. Mereka berdua berjanji kepada tuan rumah akan kembali ke hutan ketika matahari mulai terbit. Di tengah malam, ketika mereka sedang terlelap, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar rumah. Segerombolan orang dan beberapa aparat kepolisian merangsek masuk ke dalam rumah itu. Hei, bangun. Mereka membangunkan Bokum dan Nuhu dengan secara kasar. Mereka berdua yang tengah terlelap tidur menjadi terkejut. Ada apa ini? Ada apa, Pak? Tanya Bokum kebingungan. Kalian pelaku pembunuhan warga desa yang kemarin habis berburu di hutan itu, kan? Apa? Kami tidak membunuh siapapun, Pak. Jawab Bokum dengan kebingungan. Ah, bohong kalian. Memang kalian pelakunya. Tapi kami memang tidak pernah membunuh siapapun, Pak. Timpal Nuhu. Sudah. Tidak usah membela diri. Memang kalian pelakunya. Ayo mengaku saja. Hah? Kami punya saksi mata. Para pelakunya orang-orang yang tinggal di hutan, bertubuh tinggi, berkulit gelap, dan berambut panjang. Kalian dikenali karena ada foto-foto kalian di perusahaan pertambangan. Tapi kami benar-benar tidak melakukan semua itu, Pak. Bahkan kami tidak tahu ada peristiwa pembunuhan itu. Jawab Boku membela diri. Ah, sudah. Nanti saja kalian berikan keterangan di kantor kami. Ayo, borgol dua orang pelaku ini. Bawa mereka ke kantor. Para polisi segera memborgol tangan Bokum dan Nuhu. Mereka berdua meronta-ronta sambil terus membela diri. Karena memang mereka tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan itu. Jangan, Pak. Kami tidak bersalah. Ampun, Pak. Bukan ampun, kami pelakunya. Kami tidak tahu apa-apa. Ampun, Pak. Jangan pukul kami, Bapak. Jangan tangkap kami, Pak. Bokum dan Nuhu terus meronta. Mereka digiring masuk ke dalam mobil dinas kepolisian. Suara sirine mobil polisi mengalahkan ratapan menghiba mereka. Di kantor polisi, Nuhu dan Bokum duduk berhadapan dengan seorang polisi penyidik. Polisi itu mengajukan banyak pertanyaan sambil sibuk mengetik berkas berita acara penyidikan Nuhu dan Bokum. Jam berapa tepatnya kejadian pembunuhan warga desa Waci itu dilakukan? Tanya penyidik. Kami tidak tahu, Pak. Kami tidak melakukan pembunuhan terhadap siapapun. Jawab Nuhu. Tapi menurut keterangan saksi korban yang selamat, para pelakunya orang yang tinggal di hutan. Berbadan tinggi, berkulit hitam, berambut gondrong, dan berbewok tebal. Tapi bukan kami pelakunya, Pak. Hampir semua laki-laki dewasa ohongan nama nyawa mempunyai ciri-ciri seperti kami. Tapi bukan kami pelakunya. Jarak Akejira ke desa Waci itu kami tempuh selama 1 minggu dengan berjalan kaki. Lagi pula desa Waci batas wilayahnya jauh dari Akejira. Itu wilayah orang ohongan nama nyawa lainnya. Penjelasan Bokum. Ini parang milik kalian? Tanya penyidik sambil memperlihatkan parang yang terbungkus plastik. Itu bukan parang milik kami. Orang-orang Ohonganan tidak memiliki parang seperti itu. Kami sering melihat parang itu banyak dipakai oleh orang-orang di desa pesisir. Jawab Nuhu. Tapi parang ini ditemukan di tempat kejadian perkara di desa Waci. Kami tidak tahu, Pak. Parang itu bukan milik kami. Kami juga tidak tahu siapa korbannya. Jawab Bokum. Iya, Pak. Bukan kami pelakunya. Izinkan kami pulang, Pak. Kami sudah berjanji kepada keluarga kami di Akejira untuk kembali secepatnya ke hutan. Mohon Nuhu. Iya. Kalian bisa segera pulang kalau urusan ini sudah selesai. Kalian mengaku saja, biar cepat selesai urusan ini. Kalian mau cepat pulang, kan? Tanya polisi penyidik. Iya, Pak. Kami ingin segera pulang. Nah, kalian kan pelaku pembunuhan di desa Waci itu? Tanya polisi penyidik ke Nuhu dan Bokum. Nuhu dan Bokum hanya tertunduk mengangguk tanpa sepatah kata pun. Ruang hidup Nuhu dan Bokum kini dibatasi oleh kamar ukuran 3x4 meter persegi dengan tembok tebal dan berpintu teralis besi. Kebebasannya sebagai manusia yang terlahir merdeka telah dirampas paksa. Tidak ada lagi kegiatan berburu babi atau rusa di tengah hutan. Tidak ada lagi kegiatan mencari tanaman untuk obat apabila ada salah seorang anggota kelompok mereka menderita sakit atau kegiatan membetulkan jerat-jerat yang mereka pasang di beberapa tempat. Mereka tidak bisa lagi keluar masuk hutan, hanya sekedar menukar hasil buruan atau kayu gaharu di desa pesisir. Kerinduan akan kebebasan hidup di rimba raya, kerinduan akan keluarga di hutan Akejira membuncah memenuhi ruang-ruang hati dan pikiran mereka. Kedukaan yang masih tersisa karena kematian Pepe Mustika, ketidakmengertian mereka atas dakwaan yang dituduhkan dengan vonis hakim di pengadilan negeri selama 12 tahun penjara, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh tim pengacara dari lembaga bantuan hukum yang mendampingi untuk membebaskan mereka, mengalami jalan buntu karena jaksa penuntut umum dan hakim tetap berpegangan pada hasil keterangan berita acara penyidikan dari pihak kepolisian. Semua itu telah menghantam dan menghancurkan jiwa mereka. Hanya janji mereka kepada Pepe Mustika dan rasa hormat kepada para leluhur untuk tetap menjaga dan merawat hutanlah sebagai secuil semangat untuk tetap bertahan dan menjalani hidup. Beruntung, seorang kawan narapidana yang sekamar dengan Bokum mau mendengarkan keluh kesah, kesedihan, dan keterpurukan Bokum setelah mendengar kabar kematian Nuhu yang tengah dirawat di rumah sakit umum daerah atas rujukan rumah tahanan. Karena kondisi Nuhu yang semakin melemah, yang ternyata kabarnya ada dua tulang rusuk Nuhu yang patah akibat pukulan ketika peristiwa penangkapan mereka. Sebenarnya sudah beberapa kali Nuhu minta dibawakan tanaman obat dari hutan kepada teman-teman dan tim pengacaranya ketika mereka membesuk di rumah tahanan. Tapi peraturan dari rutan melarang permintaan Nuhu dengan alasan para narapidana hanya diperbolehkan meminum obat dari tim medis yang telah disediakan. Kawan narapidana yang baik hati itulah kini menjadi teman tempat keluh dan kesah Boku. Untuk mengisi hari, dia mengajarkan Bokum berbahasa Indonesia. Karena sebelumnya, mereka tidak bisa dan tidak mengerti bahasa Indonesia. Mereka hanya bisa berbahasa Tobelo dalam saja. Selain itu, dia mengajarkan Bokum membaca dan menulis. Kalau mereka didera kebosanan, dia mengajarkan Bokum lagu-lagu rohani, lalu menyanyikannya bersama-sama. Di sudut kamar tahanan, tampak Bokum tengah tekun menulis. Tampak beberapa lembar kertas telah penuh dengan tulisannya. Wate istriku tercinta, apa kabarmu? Kuharap kau sehat-sehat saja di sana. Sudah berapa ribu hari kita tidak berjumpa. Entahlah, aku tidak pernah lagi menghitungnya. Di dalam kamar tahanan ini, waktu serasa terlalu lamban bergulir, sungguh membosankan. Aku sangat merindukanmu, sangat merindukan Joshua, putra tercintaku. Bagaimana kabar Joshua? Sudah sebesar dan setinggi akukah dia? Aku dengar kabar dari teman-teman yang menengokku. Mereka bilang kau dan keluarga lain tidak mau berkunjung ke rumah tahanan ini karena jarak yang cukup jauh dari Akejira. Selain jarak yang jauh, kalian memutuskan untuk tetap bertahan di hutan dan takut bila meninggalkan hutan tidak akan kembali lagi seperti Yakuta, Ilya, Nuhu dan aku. Aku sangat memahami keputusan kalian dan keputusan itu aku anggap sangat tepat. Pesanku, tetaplah kalian jaga dan rawat hutan kita. Teman-teman dan tim pengacaraku tetap berusaha keras untuk mengajukan pembebasanku. Doakan semoga usaha mereka berhasil. Jujur ku akui, aku tidak bisa menerima tuduhan sebagai pelaku pembunuhan yang sama sekali tak pernah kulakukan bersama Nuhu. Aku yakin, suatu saat kebenaran akan berpihak kepadaku. Tunggu aku pasti akan pulang. Nanti, kalau aku sudah di Akejira, aku akan mengajarkan Joshua cara mengayunkan parang yang baik, melempar tombak dan memanah yang tepat sasaran. Aku akan mengajaknya berburu, seperti dulu ketika aku kecil sudah diajak oleh bapakku berburu. Begitu juga dulu ketika ayahku sedari kecil sudah diajak oleh bapaknya untuk berburu. tidak hanya mengajarkan Joshua untuk berburu, tapi aku juga akan mengajarkan dirinya untuk tetap menjaga dan merawat hutan kita. Aku akan menepati janjiku pada PP Mustika untuk menjalankan pesan terakhirnya, dan juga sebagai bukti penghormatanku terhadap para leluhur kita. Aku adalah Hogoana Ohongana, sang penjaga hutan. Walau ragaku terkurung tembok tebal dalam waktu yang lama, tapi jiwaku tetap berada di Akechira bersama dengan kalian, orang-orang yang kucintai di sana. Sambil menunggu masa kebebasanku, aku belajar banyak pada kawan narapidana yang sekamar denganku. Aku belajar berbahasa Indonesia, belajar membaca dan menulis, juga belajar tentang hal-hal lainnya. Istriku yang kucintai, suruhlah Joshua untuk bersekolah di desa pesisir, agar dia bisa belajar bahasa Indonesia, bisa membaca dan menulis, agar ia menjadi anak yang pintar, sehingga kita tidak bisa lagi dibohongi dan dibodohi oleh orang-orang yang mendatangi kita. Jangan sampai dia mengalami nasib yang sama dengan bapaknya. Dia harus bersekolah, tetapi dia tidak boleh meninggalkan hutan kita. Selesai jam sekolah, dia harus kembali ke hutan. Tunggu aku, masa kebebasan itu pasti akan datang. Peluk rinduku untuk kalian, Pokum. Begitulah kisah hidup dari seorang Hogoana Ohongana, sang penjaga hutan di Akechira. Bokum adalah korban dari sebuah kemufakatan jahat yang disahkan. Tidak hanya hutannya yang dirusak, tetapi jiwa-jiwa mereka pun ikut dihancurkan dengan berbagai cara. Bahkan, kebebasannya pun direnggut paksa. Naskah dan pencerita, Irawita. Musik dan montase, Mogan Pasaribu. Nah, Sobat Nusantara, nantikan cerita adat lainnya dalam episode selanjutnya di program yang sama yang akan ditayangkan pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. Akhir kata, saya Titi Pangestu mohon undur diri. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.